Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah di malam kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada latihan, yaitu tamrin awal, latihan yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nas dalam rangka isti'abil maudhu, yaitu penguasaan maudhu. Itu pelajaran yang ke-16. Masih latihan yang pertama, yaitu sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yaitu saya akan mengajukan pertanyaan. Karena kemarin itu belum tuntas, kita masih di halaman 132. Dan juga nanti saya minta kepada antum untuk membuat pertanyaan, ya, bikin pertanyaan yang ada di dalam nas ini, arti kata bagaimana cara mengembangkan beberapa kalimat ada ini dalam bentuk soal, itu dalam pertanyaan. Tentu bentuk pertanyaannya harus sesuai dengan grammar, ya, sesuai dengan grammar, yaitu tata bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita pelajari. Baik, kita langsung saja ke sana, ya. Iya. Kita langsung berikan kesempatan pada Anda di line telepon 021-823-6543. Silakan, di pembahasan jilid ketiga ini kita terima untuk penelpon yang pertama. Baik, halo. Iya, silakan di 021-823-6543. Jilid yang ketiga, dan Anda bisa membuka di halaman 136 untuk latihan-latihan, ya. Kita angkat kembali, ya, di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Baik, silakan. Terputus, kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghurnatika Nabiha bersama Ustaz Mas'ud Mahmud hafizahullah taala, dan kita memasuki latihan-latihan, ya, yang terdapat di dalam pembahasan ini di jilid ketiga pelajaran ke-16. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umma Fatimah. Ahlan ya Umma Fatimah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Sal, kaifa halak? Alhamdulillah bi khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Taib, soal awal. Naam. Limadha yahwi هذا المؤجم صورا ملونة؟ لماذا يحوي صورا ملومة؟ لماذا يحوي، أي لماذا يحوي المؤجم الجامعي صورا ملونة؟ للتوضيح معان نريد جواب كامل. لماذا؟ لأنه يحوي، نريد الجواب الكامل، لماذا يحوي المؤجم الجامعي صورا ملونة؟ لماذا؟ نعم، الجواب ماذا؟ يحوي، نريد من جواب كامل، جواب كامل، ليس جواب فقط. يحوي المؤجم الجامعي. يهوي المؤجم الجامعي. ليس جمعي، جامعي. مؤجم جامعي. توضيح. Ini mukjam pakai alif lam, atau kalau pakai lam berarti jami'inya harus pakai lam, alif lam. Yahwil mu'jamul jami'iyyu. Yahwil mu'jamul jami'iyyu. Naam. Suwaran. Suwaran mulawanatan li tawdihi ma'ani ba'dil kalimat. Kalimat. طيب سؤال الذي سؤال ثاني. نعم. ماذا ألف جماعة من علماء اللغة؟ ماذا ألف جماعة من علماء اللغة؟ ألف جماعة من علماء اللغة مؤجم جامعي. مؤجم جامعي. لماذا مرفوع؟ مؤجم جامعيا منصوب. لماذا منصوب؟ مفعول. Inilah saya bilang tadi apa? Nah. Harus sesuai dengan grammar ya. Nah. Aidi marasanya. Alafa alafahu jama. Lima alafahu. Kenapa pakai ha lagi? Alafa jama'at min ulama illughati mu'jaman jami'an. Hakadha. Kalau sudah ada maf'ul di ujung, jangan pakai dhamir waktu fi'ilnya. Alafa jama'at min ulama illughati mu'jaman jami'an. Baik. Man man kathura ghiyabuhu hadhil ayyama. كثر غيابه هذه الأيام حامد. Ini takbirnya kurang tepat. من كثر غيابه هذه الأيام. كثر غياب. من كثر غيابه من كثر غيابه هذه الأيام. من كثر غيابه غيابه غيابه ها kembali kepada mana حامد. حامد belum disebutkan. Man kathura ghiyabu hadhihi al-ayyam hamidun. Kathura ghiyabu hadhihi al-ayyam hamidun. Kathura ghiyabuhu hadhihi al-ayyam hamidun. Hanya kembali ke mana? Kathura ghiyabuhu. Hanya. Ke mana kembali hanya? Idza enggak pakai huyasan. Idza qulti kathura ghiyabuhu hadhihi al-ayyam. La. Kasiro ghiabu hadhil ayyam. Kasiro ghiabu. Kenapa enggak ditanwinkan? Iya, enggak itu Pak Yusuf. Ya. Cara jawabnya adalah hamidun. Hakadha. Man kasiro ghiabu hadhil ayyam. Hamidun kasiro ghiabu hadhil ayyam. Hakadha al-jawab. Awali difaditi. Nadha' fil awal. Kita letakkan hamidnya di awal. Kan ditanyakan kan siapa kan man? Iya kan? Siapa yang gaibnya banyak di hari-hari ini? Naqul Hamid. Nah. Kasura ghiyabuhu baru hanya bisa kembali pada si Hamid. Hamid. Karena Hamid letaknya di awal. Nah. Iya. Jangan letakkan di akhir Hamidnya. Hadza khata'. Oh. Ya nanti kalau letak di akhir dhamirnya kembali ke mana hunya ghiyabuhu? Kalau dibuang hunya enggak bisa juga ya, Ustaz? Hah? Dibuang hunya? Haknya. Kasura ghiyabu hadhihi. Kasura ghiyabu. Nah. Bunya kenapa? Ghiyabun, ghiyabun. Ghiyabun. Nah. Bagaimana kasura ghiyabun? Kasura. Nanti dalam bentuk apa itu nanti? Kalau kasura ghiyabun hadhil ayyam hamidun. Ini jumlah apa ini? Kasura jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Hamidnya jadi apa di ujung sana? Jadi fa'il san. Fa'il sudah ada ghiab itu fa'il. Kasura ghiabu kan? Lidzalika hadza khata'. Wa la naqul kasura ghiabun khata', salah. Lidzalika nadha' fil awal, Hamid nadha' fil awal. Hamidun kasura ghiabuhu hadza. Si Hamid banyak gaibnya. Jadi man kathura ghiyabuhu hadhil ayyam naqul hamidun kathura ghiyabuhu hadhil ayyam. Hakadha. Naam. Mafhum? Naam, fahimtu insyaallah. Baik. coba bikin pertanyaan itu lagi dalam bentuk pertanyaan lain. Kasura ghiyabuhu tadi, hamidun kasura ghiyabuhu hadzal ayyama. Nah, sekarang coba bentuk pertanyaan lain. Untuk jawaban yang sama, Ustaz? Oh, enggak. Tentu jawabannya ada, jawabannya dalam kalimat itu ada jawabannya. Tapi kita olah pertanyaan lain. Bagaimana? Untuk redaksi kasura ghiyabuhu, Kak. Enggak, apa di kalimat yang lain? Kasura ghiyabuhu, hamidun kasura ghiyabuhu hadzal ayyama. Diolah lagi, gimana cara bikin pertanyaannya? Nah, inilah perlu sekali melatih bikin pertanyaan ya. Naqul, mata kathura ghiyabu hamidin? Mata kathura ghiyabu hamidin? Mata kasura ghiyabu hamidin. Apa jawabnya? Kasura ghiyabu hamidin hadzal ayyama. Ya. Ada jawabnya di situ, hadzal ayyama. Nah, ini cara mengembangkan apa? Kalimat dalam bentuk pertanyaan. Kalau pakai kam enggak bisa ya, Ustaz? Apa? Kam ghiyaban. Enggak bisa. Enggak, di situ tidak menjelaskan berapa hari kan? Oh, iya. Enggak masuk kan? Enggak bisa. Dan karena itu hadzal ayyam, idzan naqul mata. Mata. Iya, mata kathura ghiyabu Hamid. Naqul kathura ghiyabu Hamid hadzal ayyam. Baik. Nah. Soal akhir. Una jaa abi ila al-madinatil munawwaratil usbu'al madi. Coba bikin pertanyaannya. Jawabnya apa? Hadzal jawab, jaa abi ila al-madinatil munawwarati al-usbu'al madiyah. Mata. Mata jaa abuka ilal madinatil munawwarah. Ahsan, barakallahu fik. Mata jaa abuka ilal madinatil munawwarati. Aljab madha? Jaa bi ilal madinatil al-usbu'al madiyah. Ya, ahsan. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ma Fatimah. Alhamdulillah. Yeah. Dan pertanyaan, tentunya jawaban harus memahami yang dibaca, Ustaz. Iya, yeah, betul. Insyaallah. Fahmul qira'ah dari nas ya. Kemudian mengembangkan apa? Kalimat dalam bentuk pertanyaannya. Kita kembangkan. Ayat tayyib, masyaallah. Baik, fahmul makruh atau pemahaman dari apa yang dibaca dalam bentuk soal jawab terkait dengan nas yang ada di pelajaran ini, kita berikan kesempatan kembali. Tujuannya apa, Sarisan, ya? Tujuan ini kan untuk kita bisa berbicara ya. Nah, sahih. Berbicara itu dialog kan umumnya dengan pertanyaan ya. Nah. Pertanyaan kemudian jawaban. Ketika bertanya kita bisa menjawab, ketika orang bertanya kita juga bisa menjawab ya. Nah, masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali ya. Model yang sama, bentuk pertanyaannya tentu diambil dari hiwar yang ada di nas ini, tidak akan keluar dari pembahasan kita. Silakan di 0218236543. Di belakang Ummu Fatimah kita terima kembali. Halo. Iya, assalamualaikum. Tafadhol, silakan. Baik, tampaknya terputus, kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung. Jilid yang ketiga, pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, dalam pembahasan soal jawab terkait dengan hiwar yang terdapat di pelajaran ke-16. Silakan kita terima di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, di mana? Di Padang. Dengan Ummu? Ibu Emma. Ibu Emma, ahlan ya Ummu. Tafadhol. Ibu bertanya je start kok. Baik. Oh iya ya. Tapi nyo pandai mapo pak ayat artinya apa itu? Tapi nyo nak salat. Halo? Iya, Om. Ya, mohon maaf, umum pertanyaannya mungkin terkait dengan pembahasan bahasa Arab ya, tidak keluar dari kaidah bahasa Arab atau yang terkait dengan pelajaran kita. Silakan. Aduh, nyu pandai tahu jayat artinya Pak, tapi nyu tidak sholat dong, baa tuh Pak. Baik, kita mungkin tidak. Aduh, aduh, kusal sholat batin. Allah musta'an, mungkin dia butuh. Ya Om, ya tidak ada nama salat batin Om. Salat itu adalah syar'i, wajib dia salat. Ya, tidak ada salat batin. Termasuk eling-eling ya, eling itu salat batin ya. Enggak ada. Ya tidak boleh. Harus seorang muslim itu salat. Ya, kalau enggak salat termasuk dosa besar ya. Om bisa dicari ada ceramah saya di YouTube itu tentang salat dan zakat. Silakan dibuka itu. Ya. Alhamdulillah. Ya di YouTube. Itu ada kajian saya, pernah saya sampaikan di apa di satu kajian ya di majelis apa di majelis taklim Babus Salam namanya. Nah, Om bisa buka itu tentang maudhu salat ya dan juga zakat juga di situ ya. Baik, jazakallahu khairan. Demikian semua pendengar kita di Padang, ya semoga ini mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga. Baik, halo. Silakan. Iya, assalamualaikum. Ahlan, mohon maaf dikeraskan suaranya. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Bekasi. Baik, silakan ya, Akhi Abdullah, ya. Dan monitor via telepon ya, silakan. Nah, naam, ahlan wasalan. Baik, makal kitab ya, Akhil Karim. Mama indi kitab afwan Ustaz. Lak anta tushahid tilfaz? Naam, tushahid tilfaz. Baik. Mungkin fadal ya Akhil Karim, safha ba'daha, halaman selanjutnya itu 133. Tayyib, 133. 133. Di. Tayyib. Soal. Man yushaghil mukayyif? Saya kawalan. Tayyib, labas ikra. Naam. Al-mudarris. Mahma yakin sababu faqad faqat ya, tidak perlu dikalakalakan ya karena ini bukan ayat Quran. Faqat ya ka durusun muhimmatun. Naam. Abdul Salam anusajjilu mutayyifa ya doktor. Qadit tadat al hararah al baris la maniha. Taib, soal. Ana ati bi soal akhir. Saya akan bikin pertanyaan lain, tapi insyaallah jawabnya ada situ. Man yushaghilul mukayyif? Abdussalam. Ya, nurid jawab kamil. Nurid jawab al-jawab al-kamila. Anam. Abdussalam yushaghilul mukayyifa. Ahsan. Abdussalam يشغل المكيفة أو يشغل عبد السلام المكيفة. Jadi boleh letakkan apa عبد السلام letak di awal menjadi jumlah ismiyah atau diletakkan setelah fiil يشغل عبد السلام المكيفة. طيب سؤال ثاني لماذا يشغل المكيفة؟ المكيف منصوب. لماذا يشغل المكيفة؟ فهمت السؤال؟ لأن المكيف مفعول به. لا جواب لا. أنا لا أسأل عن موقع إعراب يا. أنا لا أسأل عن موقع الإعراب. Saya tidak tanya tentang موقع إعراب, tapi tolong dijawab. لماذا يشغل عبد السلام المكيفة؟ لأن الحرارة اشتدت. أحسد هكذا لأن الحرارة ishtaddat au yushaghilu abdus salam al mukayyifa li anna al hararata ishtaddat. Masyaallah. Naam. Sahih. Baik, iqra bil ladzi ba'dahu, cuba baca lagi selanjutnya. Al muraqib. Naam. Ba'da tahiyyah. Man arada an yastarika fi mukhayyam ash-shababi falyusajjil ismahu fi maktabati. Fi maktabi. Taib. Soal. Aina yusajjilu man arada an yashtarika fi mukhayyam ash-shabab? Iman arada an yusajjila ismahu. La. Isma soal. Isma. Aina yusajjilu man arada an yashtarika fi mukhayyam ash-shabab? Fi maktabil muraqib. Ahsan. Hakadha. Fi maktabil muraqibi. Idhan. Yusajjilu man arada an yashtarika fi mukhayyam ash-shabab fi maktabil muraqibi. Sahih. Baik, iqra alladhi ba'dahu. Al-mudarris linasma al-haditha ash-sharifa al-musajjila 'ala ash-shariq yusajjilu al-musajjila. Naam. Ya Ibrahim, la tukallim zamilaka wa anta tasma'. انتهى الحديث لنسمعه مرة أخرى. لنسمعه لمنا لم الأمر لنسمعه مرة أخرى. Yeah. يوقف المسجلة. اقرأ هذا الحديث يا أسامة. طيب يكفي. طيب سؤال. من يسمع الحديث الشريف؟ المدرس الطلاب. أحسن. يسمع المدرس والطلاب. هكذا يسمع الحديث. يسمع المدرس والطلاب الحديث الشريف. طيب السؤال الذي بعده. من يوقف المسجل؟ يوقف المسجل المدرس. Nah, mudarrisnya letakkan di awal atau setelah fi'il wala tadha' fil akhir. Naam. Naqul al-mudarrisu yuwaqqiful musajjila au yuwaqqiful al-mudarrisu. Naam. Yuwaqqiful mudarrisul musajjila. Baik, man yaqra' al-hadith? Al-musajjil yaqra' al-hadith. Man yaqra' al-hadith? Yaqra' Usama al-haditha. Jayid. Yaqra' Usama al-haditha. Taib, coba bikin pertanyaan lain ya. Dari kalimat tadi itu, iqra hadzal hadis. Itu kata siapa ini? Kata guru sah. Mudarris qal iqra hadzal hadis ya Usama. Coba bikin pertanyaan lain. Jawabnya di konteks itu juga, iqra hadzal hadis ya Usama. Man yaqra hadzal hadis. Taib, tadi sudah dijawab. Iya. Tadi sudah jawab yaqra Usama hadzal hadis. Tapi pertanyaan lain. Ayya hadisin sayaqra Usama. Baik, jayid. Sayaqra hadzal hadis. Baik, fi soal akhir ada pertanyaan lain, bentuk lain? Ma fihat. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka ya akhi. Masyaallah barakallahu fikum ya Abdullah. Jazakallah khair di Bekasi. Tayyib, alhamdulillah. Tayyib, bagus ya, lancar ya. Cukup lancar, cukup bagus ya, bisa membuat pertanyaan dan menjawab ya. Baik, masyaallah. Kita berikan kesempatan kembali masih terkait dengan fahmul makruh, yaitu pemahaman dari apa yang kita baca di hiwar ini dalam bentuk soal jawab atau pertanyaan, dan Anda juga bisa membuat sebuah pertanyaan dari nas dan hiwar yang terdapat dalam bab ini ya. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan ya? Dengan Nurul Arifin di Matanair. Dengan Nurul Arifin di mana? Di Matanair, di Madura. Madura. Baik. Semenap, masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Baik, makal kita. Nah, terputus. Masya Allah, akhi. Ahnurul, mohon maaf, terputus sambungan teleponnya. Silakan mungkin Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan dicoba kembali, dan juga bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV di 021-823-6543. Dan kami ingatkan untuk pertanyaan pesan singkat bisa Anda sampaikan juga di layanan pesan singkat kami di 0819-896543. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Abdillah. Saudi Solo ya. Alhamdulillah. Ahlan bik. Naam. Ya Umar Abdillah, naam. Iqra. اقرا الحديث اسامه نعم اقرا هذا الحديث يا اسامه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا علي رضي الله عنهما وعنده اقرا ابن حبيسين Aqala aqra'u innali asyarata minal walati maqabbaltu minhum ahadan fanadara ilahi Rasulullah SAW maqabbaltu man la yarham la yurham mutafakun alaih. Taib, yakfi Soal man qabbalan Nabi SAW qabbalan Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik. Wa man 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam? 'Inda nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqra'u. Baik, jayyid. Al-aqra'u ibnu Habis. Baik, soal الذي بعده. Kam waladan lil aqra'? ماذا؟ له عشرةً من ولد. له عشرةً. كنابة عشرةً. لي أقرأ عشرةً. عيدي. بتقولين سؤال. أنا. طيب عيدي السؤال الذي قلته. Ulang kembali pertanyaan yang saya katakan tadi. Gimana satuannya diulangi, soalnya diulangi. Baik. Kam waladan lil aqra. Kam waladan lil aqra. Lil aqra'i. Masyaratan waladin. لماذا عشرة منصوب؟ عشرة أولادين. لا هذا عشرة أو عشرة عشرة أين صحيح؟ عشرة أولادين. طيب saya pertanyaan kenapa marfu? Di sini منصوب ini عشرة maf'ulun bih tadi ya. Maf'ul bih dari mana? Sebenarnya dia aku mempunyai. Mana fi'ilnya? Nah ini untuk menjawab pertanyaan jangan dilihat konteks nas, lihatlah konteks pertanyaan. Tadi saya katakan apa pertanyaannya? Kam waladan lil aqra'i? Al jawab asharata lil aqra'i. Li aqra'i asharata awladin. Asharata kenapa mansub? Mempunyai. Dia mempunyai. Oh asharotun karena khobar Ustaz. Asharotu awlatin. Asharotu khobar. Mana mubtada'nya? Li akra'i. Bisa lil akra' jar majrur sebagai mubtada'. Li akra'i mukhobar asharotu mubtada'. Li akra'i. Iya, lil akra' itu sebagai khobar mubtada'. Kena jar majrur syibul jumlah ya. Jadi asyarahnya itu yang mubtada muakhar, makanya marfu. Iya. Asyaratu. Jadi asyaratu auladin. Auladin, betul. Jamak ya. Din. Itu diingat kaidahnya. Bagaimana kaidahnya? Salasa hatta asyra. Bagaimana tamyizuha? Marfu. Jamak. Jamak majrur. Majrur. Yang kedua apa lagi? Tanaqut berlawanan. Berlawanan. Dari sisi apa? Mudzakkar muannas. Makanya asyaratun itu mar apa? Muannas ta marbutah. Kemudian datangkan tambis bentuk jamak majrur. Jadi apa? Asyaratu auladin. Tentu asyaranya tidak boleh bertanwin. Kenapa enggak boleh bertanwin? Mudhaf. Iya, jadi asyaratu auladin. Nah, ini dia. طيب سؤال الذي بعده هل قبل الأقرع أولاده أقرع هل قبل الأقرع أولاده لا tidak pernah lah. Idzan la ma qabbala. Qabbala. Na ma qabbala ahadan minhum. Iya, ma qabbala. Qabbala ahadan minhum au ma qabbala waladan. Ma qabbala waladan minhum. Iya. Baik. نعم اقرأي بعد ذلك قال المدرس أحسن قال المدرس أحسنت نعم المدرس قال المدرس أحسنت ثم ماذا فهمت من هذا الحديث يا أسامة لماذا من حديثة كلام من هذا الحديثة hakiki nah. Maza fahim tamin hakiki ya Usama. Terus Usama ya. Fahim tu minu anna takbila atfali amrun hasanun ya. Wa annahu yadulu ala syafaqati. Taib coba bikin pertanyaannya. Bagaimana cara bikin pertanyaannya? Bisa bikin pertanyaannya atau kita kembangkan dalam bentuk pertanyaan? Man fahima. Jait, man fahima. Anak. Bisa asfali amrun hasanun. Man fahima al-hadis. Man fahima al-hadis. Nah, al-jawab mada? Anna takbila. Lek, ya ditanyakan man kan? Man itu yang ya. Ditanyakan siapa kan? Yang paham. Nah, bukan mada fahima. Oh, fahima man fahima hadisi man fahima al-haditha man fahima al-haditha al-jawab madha fahima usamatu al-haditha طيب سؤال ماذا فهم منه ماذا فهم منه فهم فهم أن فهم الحديث ماذا فهم منه أو ماذا فهم الجواب تنبع ada منهنا يا ماذا فهم الجواب فهم أن تقبيل الأطفال أمر حسن طيب soal dalam bentuk pertanyaan lain alama yadullu hadzal hadis atau alama yadullu taqbilul atfali nah itu pertanyaannya bentuk pertanyaannya apa alama yadullu taqbilul atfali ya Yadullu as-safaqati wa rahmati. Hakadha yadullu taqbilul atfali ala syafaqa wa rahma. Taib. Selanjutnya. Ahsan. Al-mudaris. Ahsan tak. Ya Ahmadu. Ma makna qawli muhadisin inna za hadisin. Muttafaqun alaih. Taib yakfi, yakfi, yakfi. Naam ahsan. Barakallah fiqh ya Umar Abdullah. Fiqhun barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallah fiqh ya Umar Abdullah di Solo. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Umar Abdullah di Solo. Dan bagi pendengar yang lain yang mungkin sempat bergabung dan terputus ya, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, ikhwan maupun akhwat, kami angkat kembali. Halo, silakan. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Akh Surya. Baik, barakallahu fik akhi. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bik ya Ustaz. بارك الله فيك أهلا وسهلا طيب تفضل يا أخي الكريم اقرأ أحمد معناه أن هذا الحديث نعم معناه أن هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم نعم رحمهما الله في صحيحيهما أحسنت يذكر أن حديث عهد bil islami arju an tu'allimani kaifa usalli 'alal mayyiti kaifa usalli 'alal mayyiti طيب طيب سؤال نعم من روى الحديثين الجليلين من روى الحديثين الجليلين من روى الحديثين عفوا من روى هذا الحديث عفوا من روى هذا الحديث من روى هذا الحديث روى هذا الحديث المحدثان روى المحدثان جليلين جليلان يا روى المحدثان أعيد مرة ثانية ألو ألو نعم أعيد مرة ثانية أولاً كمبالي روى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم مسلم طيب جيد itu boleh mendulukan maf'ul daripada fa'il ya rawal haditha al-imam al-bukhari wal imam muslim itu boleh طيب didahulukan maf'ulnya diakhirkan fa'ilnya soal aina روى هذا الحديث أين روى هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم روى هذا الحديث في صحيحيهما في صحيحيهما جيد طيب سؤال الذي بعده أه Mada yarju? Mada yarju Muhammadun min al-mudarrisi? Yarju Muhammadun antu'allimahu kaifa usalli 'alal mayyiti. Perhatikan, kenapa pakai tu'allim? Itu kan dalam konteks langsung. Perhatikan pertanyaannya. Baik, madza yarju Muhammadun minal mudarrisi? Yarju Muhammadun minal mudarrisi. Ait. Nuri jawab kamil. Yarju Muhammadun minal mudarrisi. An yu'allimahu. Sahih hakadha, an yu'allimahu kaifa usalli 'alal mayyiti. Kaifa usalli 'alal mayyiti? Kenapa usalli? Kenapa saya jadinya? Kan sudah apa? Ini kan tidak langsung ya. Kalau dinas ini dia langsung. Kaifa usalli 'alal mayyiti? Kaifa yusalli? Kaifa tusalli? Yu kenapa tu? Yu. Kaifa yusalli 'alal mayyiti? Iya. Kaifa yusalli? Jadi yarju Muhammadun minal mudarrisi an yu'allimahu, kan? Ya, an yu'allimahu kaifa yusalli 'alal mayyiti. Faham kan? Yarju Muhammadun minal mudarrisi an yu'allimahu kaifa yusalli 'alal mayyiti. Iya, 'alal mayyiti. Ini sangat penting sekali ya, karena banyak sekali terjadi kesalahan ketika dia menjawab apa adanya dalam nas. Iya, kalau nas itu konteksnya tidak langsung, di sini kan nasnya langsung. Arti apa? Pertanyaan dan jawaban ya. Itu ini bahasa langsung. Ya, sementara yang ditanyakan tadi ini sudah dalam bentuk apa? Tidak langsung. Itu menceritakan orang ketiga ya, atau yang menanyakan tentang orang yang ketiga. Kalau di hewar ini kan langsung. Mukhatab. Makanya jawabnya jangan, jadi jawabannya harus diolah kembali. Kalau di sini arju saya, karena Muhammadnya berkata langsung kan. Antu'allimani, engkau siapa? Engkau guru, karena dia bicara kepada guru. Sementara soal yang saya sampaikan tadi adalah man yarju madza yarju Muhammadun minal mudarrisi? Apa yang diingin, yang diharapkan oleh Muhammad kepada guru? Tentunya apa? Jangan arju. Jawabnya yarju Muhammadun minal mudarrisi an yu'allimahu kaifa yusalli. Bagaimana cara dia salat jenazah? Yusalli dia siapa? Dia Muhammad. Taib, ikra alladhi ba'dahu. Bikulli sururin. Iya. Tukabbiru wa taqra'u surat al-Fatihati. Umma tukabbiru wa tusalli 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umma tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Umma tukabbiru wa tusallimu. Jayyid. Jazakallahu khairan ya doktor. Baik, idan kaifa yusalli Muhammad 'ala al-mayyiti? كيف يصلي محمد على الميت؟ يصلي محمد على الميت بتكبير وقراءة tadi antum bilang bitakbir ya, bitakbiri, berarti antum sudah mengolah menjadi masdar. Kalau itu masdar berarti semua jadi masdar. Bitakbiri wa qiraati suratil fatihati. Naam. Thumma takbiri wa salati ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma takbiri wa du'a. Naam, wa du'a lil mayyiti. Summa takbiri. Naam. Wat taslimi. Nah itu. Kalau antum memakai apa tadi apa? Masdar. Atau fi'il aja. Kaifa yusalli Muhammad al-mayyit? Yukabbiru. Naam. Wa yaqra'u surat al-Fatiha. Thumma yukabbiru wa yusalli ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma yukabbiru wa yad'u lil mayyiti thumma yukabbiru wa yusallimu. Itu kalau digunakan apa? Digunakan fi'il. Baik, ahsan barakallahu. Muhammadnya enggak disebutkan lagi berarti Ustaz ya. Kenapa? Muhammadnya enggak. Dia enggak perlu lagi. Boleh karena sudah ada di awal kan? Pertanyaannya. Iya. Jazakumullahu khairan. Wa fika barakallahu. Jazakallahu khairan ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan sorry ya. Di kelapa nunggal alhamdulillah beberapa pertanyaan kita telah simak jawabannya dan juga ada faedah yang sangat bermanfaat terkait dengan penggunaan masdar dalam menjawab Ustaz ya. Itu bisa juga digunakan. Baik, kita terima kembali Ustaz. Iya. Tapi masih dalam tahap fahmul makruh untuk pertanyaan dan soal jawab terkait dengan nas. Kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di line telepon 0218236543 di belakang Surya. Kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Lukman. Ahlan ya Ummu Lukman. Nah. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan ya Um. Ahlan bik ya Ustaz. طيب تفضلي اقرأي ما عندي كتاب أستاذ طيب الآن تشاهدين التلفاز اشتراكي نعم ما شاء الله tampaknya terputus sambungan teleponnya Ummu Lukman. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 juga bagi pendengar dan pemirsa yang lain, silakan. Baik, kami angkat kembali dalam soal jawab terkait dengan nas yang terdapat di pelajaran ini. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abdullah di Bekasi. Baik, dengan Abdullah. Yang tadi bukan? Iya. Baik, alhamdulillah. Silakan. Masyaallah, iya. Naam, tafadhal ya akhil karim. Terputus seria. Naam. Sudah. Silakan ya akhi. Ya, naam. Tafadhal. Minayna Usama. Ya doktor. Usama, ya doktor fi ayyi suratin? Ya doktor fi ayyi suratin? Qawluhu ta'ala. Ya wa'isa Sulaiman Daud. Naam. Qawluhu Daud fi al-ayat as-sadisah. Ashrata min surati namli. Usama, ya doktor, arju an taktubali asma'a ba'di mu'allafati syekhil syahid. Ba'di mu'allafati, naam. Mu'allafati syekhil islami ibni taymiyata. Dayin. Istamir. Safa allati ba'daha halaman selanjutnya bah halaman 135. Baik. Insyaallah. Sudah al-mudarris insyaallah insyaallah. Ya ikhwanu qad hana waqtu salati dhuhr walamma yu'adhdhan. Naam. Yabdu anna al-mu'adhdhin يبدو أن المؤذن غير موجود كان يخرج علي إلى المصلى ويؤذن. طيب سؤال، من يخرج إلى المصلى؟ يخرج علي إلى المصلى. نعم، يخرج علي إلى المصلى. لماذا يخرج علي إلى المصلى؟ لأن المؤذن غير موجود. لأن المؤذن غير موجود. طيب لا بس. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل علي في المصلى؟ سيؤذن علي في المصلى. نعم. ماذا يؤذن؟ يؤذن علي في المصلى. جيد ما شاء الله. سؤال آخر. أحان وقت الصلاة الظهر؟ نعم حان وقت صلاة الظهر. نعم. لماذا لم يؤذن؟ يبدو أن لأن المؤذن غير موجود. جيد. لأن المؤذن غير موجود. طيب من أمر نعم من أمر عليا بالخروج إلى المصلى؟ أمر المدرس عليا بالخروج إلى المصلى. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. نعم. طيب جزاك الله خيرا. أعطيتني سؤال. نعم. في دراسة سابقة لنسمع. نعم. ما السؤال؟ وفعل الأمر. هذا ليس في الأمر، هذا في المضارع يدخل عليه لام الأمر. هذا في الأمر، ماذا؟ هذا ليس في الأمر، لكنه في المضارع يدخل عليه لام الأمر، معناه معنى الأمر. فهمت؟ في المضارع أصلا. يعني لنسمع هذا في المضارع يدخل عليه لام الأمر فصار مجزوما. لنسمع والمعنى معنى الأمر. فهمت؟ أخي عبد الله. Baik, sampai kita terputus. Kami sudah tangkap pertanyaannya, silakan dijelaskan kembali oleh Ustaz dan jazakallahu khair di atas interaksinya. Sekali lagi Ustaz diulang terkait dengan linasma. Iya, linasma. Nasma itu fi'il mudhari, kemudian dimasuki oleh lam, namanya lamul amr. Lam itu bukan lamut ta'lil. Kalau tamal tadi tentunya mansub linasma'a. Nah, itu kalau lamut ta'lil. Perlu ketahui kalau lamut ta'lil itu harus ada fi'il sebelumnya. Nah, karena lam ta'lil itu menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi mesti ada perbuatan sebelumnya. Contohnya adhabu ilal maktabati li aqra'a al-kitaba. Adhabu ilal maktabati li aqra'a al-kitaba. Adhabu ilas suqi li ashtariyal qamisa. Jadi li aqra'a li ashtariyal qamisa. Nah itu fi'il mudhari dimasuki oleh lamu ta'lil. Makanya fi'ilnya mansub li aqra'a li ashtariya. Dari mana taunya? Karena terletak setelah kata kerja sebelumnya. Dan lam ta'lil itu menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Adhab ilal maktabah. Limadha adhab ilal maktabah? Nah, jawabnya apa? Li aqra'al kitab. Adhab ilal suq li ashtariyal qamisa. Jadi limadha tadhab ilal suq? Al-jawab li adhab ilal suq li ashtariyal qamisa. Jadi itu lam ta'lil. Sementara di sini adalah li nasma', itu lam tu lamul amar. Karena tidak, lam itu tidak menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Jadi bukan menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Maka tidak ada fi'il setelah itu. Apa? Sebelumnya tidak ada fi'il sebelumnya terkait dengan kata linasma. Coba perhatikan halaman 133. Ya linasma'il haditha linasma'. Kalau langsung awal linasma', enggak mungkin itu lamu ta'lil. Kalau lamu ta'lil itu mesti ada fi'il sebelumnya. Nah, di sini letak langsung di awal linasma', berarti itu lamul amar. Makanya itu majzum. majzum. Taib. Itu selesai. Masya Allah. Jazakumullah khairah. Ya, demikian pendengar kita yang bertanya. Alhamdulillah dan menjadi mungkin faedah bagi yang lain. Ya. Ya, masih terkait dengan hiwar dari kalimat linasma. Ya, baik. Kami angkat kembali kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih kita terima, masih terkait dengan fahmul makruh dan soal jawab pertanyaan yang akan diambil dari hiwar untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kita dalam hiwar ini. Kami angkat kembali, silakan 0218236543. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Abdullah di Magelang. Ahlan Pak Abdullah. Tayyib, silakan. Ahlan wa sahlan ya. Iya. Iya. Ma indakal kitab? Nah. Tayyib. Al-an tushahid tilfaz? Tushahid tilfaz aw tasma al-midhi'a? Al-midhi'a. Aw midhi'a. طيب kalau itu saya bacanya bagaimana ini? Berarti yang saya harus baca ini. Mulai yang mana? Tolong ditayangkan Ustaz. Oh, itu namanya berarti antum melihat TV ya? Iya. Yeah. Iya. Kalau media itu radio. Oh. Ilfas itu televisyen, TV. طيب tafadhal ya akhi. Nah, iya. Coba baca, coba antum saya mendengar antum baca bacaan seperti apa? Ya. Ya Abdussalam. Iya. Ya Abda atau ya Abdu? Baik. Ya Abdussalam. Iya. Uhanni'uka. Uhanni'uka bi fawzika fi musabaqati hifdzil Qur'ani. Iya. Al-Karimi wa tajwidihi. Jayid. Abdussalam. Ashkuruka ya doktor. Jazakallahu khairan. Al-Mudaris ya Marwan. Wazi' hadhihi an-nusakh 'ala talabah. Iya. Abdussalam. Ma hadzal kitabi dakhm. Kenapa majrurnya ma hadzal kitabi? Ma hadzal kitabu dakhm alladhi ma'aka ya doktor. Hadza mu'jamun jami'iyyun. Innahu dhu fawaidi mutahaddithatin. Kenapa fawaidi? Innahu dhu fawaid. Kenapa sukun? Tidak sukun ya. Kan isim tidak ada sukun ya. Isim tidak ada sukun. Oh, innahu dhu fawaidu muta'id. Kenapa fawaidu? Oh ya. Innahu dhu fawaida. Kenapa fawaida? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Zu bukan fi'il. Itu mina asma'il khamsa. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Pernah dengar asma'il khamsa? Iya, iya. Isim yang lima? Iya. Nah, jadi zu itu bukan fi'il. Zu itu isim. Di mana sahib, pemilik. Inna zu fawaidi muta'adid. Sebagai apa fawaidi? Mudafile majrur. Nah, sekarang saya tanya tanda jarnya apa di sini? Mabni. Kenapa mabni? Kira-kira ini kalau fawaid ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Kira-kira jamak dalam polanya mafail jamak apa itu nama itu? Jamak taksir juga tiba apa sirah muntahal jumu. Cuma polanya yang fawaid ini polanya adalah pola mafail ya. atau fawa'il. Ini kan tidak boleh bertanwin. Mamnu' minas sarfi. Jadi jama' taksir yang polanya pola mafa'il atau fawa'il atau mafa'il wa fawa'il, itu termasuk apa? Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, kemudian apa tanda jarnya kalau dia ismul ladzi la yansarif? Fathah, yaitu betullah fathah. Jadi innahu dzu fawaida. Fawaida itu apa? Mudhaf ilaih, majrur, tandanya fathah kena silah muntahal jumu'. Makanya muta'addidatin itu na'at ya. Ya, muta'addidatin. Majrur. Ya, majrur. Karena fa'id kan majrur kan? Iya, iya. Kan fa'id kan majrur hukumnya. Cuma tanda jarnya beda. Nah, di sini tidak ada masalah. Mau tanda jarnya beda enggak masalah. Yang penting hukumnya sama. Muta'addidatin hukumnya majrur karena dia na'at. Ya kan, fa'idah juga majrur. Cuma tanda jarnya berbeda. Itu saja. Jadi kalau tanda i'rab berbeda tidak masalah. Yang penting hukumnya sama kalau dia sebagai na'at. Kalau marfu, marfu, maju, maju, masuk, masuk. Ya, Taib, terus. Innahu ya'ti bisarahin wafin lil kalimati ma'a amsilatin kathiratin. Iya. Wa yadhkurul masaila an-nahwiyatin. Masaila an-nahwi yatan. Kenapa bertanwin? Oh iya. Ada alif lam. Alif lam. Wa yadhkurul al-masaila an-nahwiyatan. Nah, nahwiyata itu na'at ya. Pada masail. Terus wa kadzalika. Wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan iya litaudihi maani ba'di, enggak kelihatan ba'di. Oh iya, ke atas sedikit ya, coba di atas sedikit. Oh iya, betul. Litaudihi maani ba'dil kalimat ti. Kenapa ti? Kalimat ti jadi apa? Mudhaf ilaih, betul. Jadi kalimat ini mudhaf ilaih. Ba'di juga kalimatmu juga mudhaf ilaih bagi kata ma'ani. Ma'ani juga mudhaf ilaih bagi kata litaudihi. Iya. Litaudihi ma'ani. Mafhum? Ya. Iya. Masyaallah. Qira'ah jayyidah. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Alhamdulillah itu mendengar kita dari Magelang. Sudah kayaknya udah lama enggak ikut ya, Pak ya. Nah, masyaallah. Tapi bagus ya, bacaannya udah bagus ya, masyaallah ini. Sudah mengetahui banyak kaidahnya. Kita masuk satu-satu ya. Masuk kepada tamrin tsanin. Nah, Ustaz. Tamrin tsanin ini adalah menjelaskan tentang kaidah saraf ini. Ini sudah mulai masuk pada saraf ini. Ini cukup bagus sekali. Ini langsung diajarkan dari dasar ya. Dari dasar, yaitu menjelaskan bahwa fi'il itu terbagi dua. Ada fi'il sulasi mujarrad, ada ruba'i mujarrad. Sulasi mujarrad, ruba'i mujarrad. Nah, apa itu sulasi, apa itu ruba'i? InsyaAllah nanti saya akan terangkan. Nah, coba antum baca dulu apa keterangan yang ada di sini. Ya, perlu diingatkan, tentu bacaannya sesuai dengan kaedah. Iya, tolong dipraktikkan kaedahnya. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, langsung ya, kita manfaatkan waktu untuk masuk ke tamrin yang berikutnya. Ya. Anda bisa membuka ya, silakan di halaman 135 ya, jilid yang ketiga. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Yang sudah masuk mau mencoba kembali silakan. Baik, kami angkat penelpon selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah. Naam. Barakallahu fiik. Naam, masyaallah. Masyaallah. Fiikum barakallahu. Silakan. Naam, tafadhali ya Umm Abdillah. Al-awal. Al-fi'lu imma sulasun Ima rupa'iyun. Taib yakfi, yakfi, yakfi. Saya akan tanya ini kaidah ini. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-fi'lu. Mana khabarnya? Sulasiyun. Sulasiyun. Ruba'iyun jadi apa? Ataf. Ataf. Ma'tuf ke mana? Bukan ataf, ma'tuf. Diatafkan. Ma'tuf ke fi'lu. Sulasiyun. Iya, atafnya pada sulasi. Perhatikan itu. Ya. Nah, imma ini mungkin belum pernah dijelaskan. Imma itu apa? Li tafsil faqat. Imma itu harfu tafsil. Mana harfu tafsil? Huruf untuk merinci. Merinci. Ya, harfu tafsili. Naam, harfu tafsili. Naam, harfu tafsilin. Kalau tafsil enggak pakai iflam ya. Harfu tafsil. Afwan, coba saya tulis ya. Tafsil. Ummu Abdillah melihat televisi atau mendengarkan via radio? Televisi. Baik, ya, imma ini adalah harfu tafsilin. Tafsil, ya. Harfu tafsil. Mana harfu tafsil? Mana tafsil? Fassali fassal tafsil. Imma. Ma mana tafsil? Tafsil. Menguraikan atau merinci. Merinci. Iya, jadi huruf untuk merinci. Apa yang dirinci? Fi'il. Fi'il itu apa? Ada yang sulasi, ada yang rubai. Jadi al-fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Jadi fi'il itu ada kalanya sulasi dan ada kalanya rubai. Nah, itu terjemahan lebih kurang. Pakai ada kalanya. Ada kalanya sulasi dan ada kalanya rubai. Mafhum? Mafhum. Ya, taib. Istamiri. Sulasi maka nafihi salah satu ahrufin asliyatin. Ya. Nah, tahu dakhala kataba syarita. Yakfi, yakfi. Fasulasiyu ma kana fihi salasatu ahrufin asliyatin. Sebelum kita melihat dari sisi maknanya, saya ingin tanya dari sisi kaidah ini. Nah, jumlah apa ini? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? As-sulasi. As-sulasi. Mana khabarnya? Maka fihi salah satu ahrufin. Fihi salah satu ahruf itu khabar sulasi? Jumlah fi'liyah. Mana fi'liyahnya? Bukan, khabar kana. Yang saya tanya adalah khabar tadi kan fasu ini, pertanyaan saya tadi kan adalah jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tadi kan? Jumlah ismiyah. Baik, mana mubtada'nya? As-sulasi. Taib. Sekarang aina khabar sulasi? Mana khabar sulasi? Itu yang ditanya. Maka. Ma itu khabarnya. Oh, ma ya, ma. Iya, ma itu. Ma itu ada ayu ma hadi. Ma apa itu? Ma. Ma apa itu? Apakah ma nafiyah? Apakah ma istifhamiyah? Apakah ma syartiyah? Apakah ma mausulah? Ma itu banyak sekali. Atau ma ta'ajubiyah? Apa? Ma ini adalah ma al-mausulah. Isim mausul bimana alladhi. Allah iya, ma itu bimana madha? Alladhi. Ma itu mausula. Nah, kenapa pakai ma? Karena fi'il, fi'il itu enggak berakal. Ini kan terkait dengan fi'il kan? Ya. Halo. Ya, Ustaz. Kalau terkait orang pakai man, kalau terkait dengan berakal pakai man, man mausul. Ya, tapi kalau terkait dengan apa? Yang enggak berakal pakai ma. Atau pakai yang netral, bisa masuk mau apa? Berakal enggak berakal itu alladzi. Ya. Itu alladzi isim mausul ya untuk yang berakal dan tidak berakal. Nah, di sini pakai ma karena dia tidak berakal. Jadi ma itu sebagai khabar. Adapun setelah ma itu adalah sebagai silatul mausul, isim kana wa khabaruhu silatul mausul. Mafhum? Baik. Kemudian setiap silatul mausul ada apa? Ada dua yang dikehendaki oleh isim mausul. Yang pertama silatul mausul, yang kedua lupa. Aid namanya. Aidun. Aid itu adalah yang kembali kepada isim mausul. Di antaranya adalah dhamir. Iya. Jadi dhamir yang kembali pada isim mausul mesti ada, kalau tidak maka akan lepas kalimatnya. Antara isim mausul dengan silatul mausul kalau tidak ada dhamir akan lepas. Kalimat itu akan lepas, tidak mengikat dia. Ya. Nah, sekarang mana dhamir kembali pada ma? Kembali pada. Iya, harus ada dhamir kembali ma sebagai rabit, pengikat. Pengikat. Salah satu ahrufin. Kalau salah satu enggak ada dhamir situ, salah satu ahrufin. Mana dhamir? Fihi. Nah, itu ha yang ada pada fi, itulah iya ha. Fihi. Ha itu kembali pada ma. Fihi. Ya, itulah kembali kepada ma. Itulah sebagai rabitnya. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa? Ini ada kana, mana isim kana, mana khabar kana? Isim kananya. Salah satu betul isim kananya diakhirkan. Mana khabar kananya? Fihi betul. Kenapa didulukan khabar kana? Karena jar majrur. Iya, karena syibul jumlah jar majrur itu jawabannya. Karena syibul jumlah jar majrur. Yang kedua, di jar majrur itu ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Makanya kalau ada dhamir, dekatkanlah dhamir itu kepada isim mausulnya agar tidak terlalu jauh dia kembali. Kalau tak di ujung, makana salatu arufin asliyatin fihi, terlalu jauh fihinya, hanya kembali pada ma. Nah, itu bahasa tidak bagus. Maka didulukan fihinya, terlebih lagi khabarnya bentuk syibul jumlah jar majrur dan dzaraf. Nah, sementara isimnya adalah bentuk nakirah, sekalipun dia sudah mudhaf, tapi ini tetap nakirah. Ya, kenapa? Karena mudhaf kepada nakirah tetap nakirah. Ahruf itu kan nakirah, asliyah juga nakirah. Ya, makanya idhafah di sini juga tetap nakirah. Jadi kalau dia isim kananya nakirah, sementara khabar kananya syibul jumlah jar majrur dan dzaraf, maka dilukan khabarnya. Paham ini? Fasulasi makana fihi salatatu ahrufin asliyatin. Jadi khabarnya fihi syubul jumlah. Kemudian isim kananya apa? Salah satu. Ahrufin mudhafilih. Asliyatin? Naat dari ahruf. Naat daripada ahruf, iya. Maka asliyatin, naat untuk ahruf. Bukan naat untuk salah satu. Iya. Nah, ini perlu, ini takbir ini sangat penting. Ini takbir termasuk takbir penting untuk diketahui dan diamatin ya susunannya. Dan seperti ini banyak sekali terdapat ya. Terdapat. Dan Al-Quran pun susun seperti ini juga banyak. Dalam hadis. Kay ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Baik, jazakallahu khairan wa abdillah barakallahu fik. Naam. Insyaallah subul qadim kita lanjutkan kaidah ini ya. Baik, terkait dengan latihan yang kedua saja. Iya, latihan kedua. Baik, alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita sudah memulai latihan yang kedua oleh Muhammad Abdillah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang terkait di pembahasan yang ketiga, latihan yang kedua di halaman 135. Dan mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan di penghujung kajian, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mohon diulangi kembali, terlewatkan ketika mencatat. Al-fi'lu imma thulasiyun wa imma ruba'iyun. Naam. Imma ini imma tadi disebutkan apa harfu tafsil. Saya tulis dari papan tulis ya. Naam. Ana katabtu ala saburah. Iya. Imma itu harfu tafsilin. Jadi huruf untuk merinci. Makanya terjemahnya apa? Fi'il itu ada kalanya sulasi dan ada kalanya ruba'i. Iya. Demikian akhi. Jadi la mahal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab itu. Tidak ada kedudukan. Naqul madza imma harfu tafsilin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, enggak ada jabatan kata di situ. Tidak jadi berpengaruh juga pada kata berikutnya. Iya. Jadi sulasiyun itu apa? Mubtada. Apa khabar mubtada? Khabar mubtada, ya. Dan mubtadanya fi'lu. Fi'lu mubtadanya. Nah. Wa itu harfu ataf. Imma juga apa? Harfun tafsiliyun. Harf tafsili. Nah. Pertanyaan sama berikutnya, ya. Ruba'iyun, ya. Benarkah ketika kita mengirapnya sebagai khabar kedua? Jazakallahu khair. Bukan khabar kedua, ma'tuf itu. Karena ada huruf atafnya. Nah. Kalau tidak ada huruf atafnya, baru katakan khabar kedua. Di situ ada huruf atafnya. Imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Itu ada waw, huruf ataf. Ya. Baik. Terakhir, terkait dengan i'rab juga, Masya Allah. Ya. Fasulasiyun. Ya. Fa di sini, fa apa Ustaz? Fa sini fa ulit tidak namanya. Baik. Iya. Untuk memulai. Jadi mulai itu fa istinaf juga bisa. Aidan la fa la mahallah min i'rab. Iya betul, la min i'rab. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fik, dan sebagai ikhtitam saya Ustaz. Baik, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini menjadi apa? Makin ingat dalam kaidah nahwu. Ya, dan makin mendalam insyaallah kajian nahunya. Lagi-lagi saya ulang kembali apa saya ingatkan terus-menerus, coba di senantiasa di murajaah dan coba renungkan setiap kalimat yang antum baca kira-kira kedudukannya apa, ya. Dengan kaidah-kaidah yang sudah antum pelajari. Baik, demikian saja kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.